Matius pasala 22. Mpatarui curitan na puang Isa lako tulako kapala imang, to parisi na pekamberan to Yahudi, mpake pangpasusian na kuwa. Yan namang parenta mo puang Allah Ta'ala susi raja, di pasang rapang raja lampabotting anak ka na muane. Yaton na lamang pabotting mo, na suami to kaunan na malen tambay ito to mangka di pawan, la ratu lako jo pang marwasan. Apa ya jo to di pawan, teda bangi maduang ratu. Na suapole omi to kaunan lain na, malen tambay ito ulako tau na kuwa, pawan ni kumua, sadiamo to kande pang marwasan. Mantunu sapin muane, sola anak sapin to di pelompoi. Nalaku mande manda mo to tau, male mo kamu mai. Apa teda bang pui nawai, la male lako, tu ulako to ditambai. Pada maleri lako pangjamanna, den to male lako baraaba, den to male mangdangkang. Na den to kanorin jokwe jok kaunan, na paadikki, na mane mbunoy. Yato na saading mi jok raja, gajagalli mi. Na suami to suru dadunna, male mbunoy to tombuno kaunanna, na sumpuntoi to kotana. Mangkai jok to'o, na suapole omi to kaunan lain na nakwa, sadiamo te pang marwasan. Apa ya to tau ditambai? Te edabang na sipato la ratu. Ya mo jo'o, male kamu mi tambai ngasan ni, to sinin na tau mi sitamuan lako lalan, ratun te pang marwasanku. Male mi tu'u lako kaunan. Narempun ngasan ni to tau na sitamuan lako lalan, na solan ni lako jo to mang pabotting. Lato melo, lato gaja. Ponno mi bola to ratu mang pabotting. Mentama mi tangatangana to ratu, jo rajang kita ito to ratunna. Den mi mesa to tang mang pakean, si patokna dipake lako pang marwasan. Nakuamo, mane, ammo mentama rente pang marwasanku, natang si patok bang tu pakeanmu, teeda naisen ni mebali jo tau. Nakuamo jo raja lako to kaunanna, pumpung ni to limanna sola ajena teetau, mi caabian ni lako ngenan kaminang malilin. Ntu jo ngenan na ni itau sikerakan sola sunggarigi. Natampak kimi puang Isa jo pang pasusian suci te'e. Buda to natambai puang Allah Ta'ala, apa ci'di rato napilai menjaji umma'na. Male misi pang kada-kada tu lako to parisi, umbo nakua lan nakalan ni ito puang Isa, na den lalan na niim pasalai. Na suami to baktu pira-pira anak gurunna, sola baktu pira-pira taun na Raja Herodes, male lako puang Isa. Nakua lako puang Isa. Oh guru, ki iseng kumua maruruki. Pong pengajaran pakaloran na puang Allah Ta'ala lako to Buddha, na sabate datau tapasilainan. Ia mojo, lamekutan akan kumua, ian na situru aturan agamanta. Wading riki kaum baja sima, lako to maraja Roma, batu tek daraka. Apa na isem puang Isa, tolan penawan na jo'o to mekutana. Ia mo jo'o nakuan ni. To majekkong, capari mi coba na. Pakitan na to doi mi pakem baja sima. Na den mi mesak dinar, mekutana mi puang Isa nakua. Indara sipu gambara sola sipu sangat te'e. Mebali mi nakua. To maraja Roma. Nakua mo puang Isa. Ya ke susi itu, benni to maraja to apanna, mi benni puang Allah Ta'ala to apanna. Jangan ngasan ni sading jok pebalinna puang Isa, anna males salai'i. Ia banguna mo jo'o Allah, naratu to baktu pira-pira to saduki, lako puang Isa. Ia jo'o to saduki, teeda nakatapai to katuan pole jomai kamatean. Nakua mo. Oh guru, mangka mo napang pengajaran Nabi Musa susite, ya ke mate tomuane, na teda panakana jobay nena, la nasule allonan ni adinna, dikuwa na pajajan ni bati, nasabak den lan kampung ki pitu muane masileto, iya to pamunga kebay ni mi, apa teda panakana na mate mo, napubay ni mi adinna jobay nena, apa iya jo adinna mate toda mi, na teda to panakana. Susito ay may jaji lako adi mga penduan na. Ratu lako adi tampakana. Dengasan mo na si Bali jo wain eh. Na matengasan to mi. apa teh dabang itu si jajian bati mang ketampakanna mate to ada mi jobai ne iya ke dipatu pole mi to tomate indanna mirala si bali taruh jobai ne nasaba mang kangasan mi si bali me bali mi puang isa nakua. Oh masalah paham kamu sangat teh ada mi sentongan ni to apa diuki lan sura Allah Ta'ala na teh da to mi paham itu kuasanna puang Allah Ta'ala. Nasaba iya ke mang kami tuo pole to tau jo mai kamatean, te eda mo ya to ke baine ke muane. Apala tuo mi susi malaikat jau suruga. Tentu demo mi baca ito kadanna puang Allah Ta'ala, tompaui to tomate di patuo pole jo mai kamatean. Na kuah puang Allah Ta'ala, aku mo puang Allah Ta'ala to na sompa Nabi Ibrahim, Ishak na Yakub. To tuora to sompa puang Allah Ta'ala, tangia tomate. Ia jo to sading ito pangajana puang Isa jangan ngasan ni. Ia to nasading mi to parisi kumua, te damo apa na pebalian jo to saduki lako puang Isa male mi sirempun. Demi salame sakna male lako puang Isa lan nakalan ni i, na den lalan na niim pasalai. Ia jo tau guru agama. Na kua mo mekutana. Oh guru, umbon narajo parentana puang Allah Ta'ala to kami nang parallu. Mebali mi puang Isa na kua. Lamu pakamo jatongan to puangmu puang Allah Ta'ala. Situru canning atimu. Nasininna kapaisenanmu ratu lako salaim mulino. Ya mojok garanto na parenta to kami nang parallu. Na parenta mang penduanna. To pada bang una jok parenta bungahna. Pakamoja ito padammu rupa tau. Susi ikom pakamoja akalemu. Sininna parenta agama to diukilan atoranna Nabi Musa, sola suraana Nabi lain, menggarontok lan ngasan jo dua parenta. Ia to nasirempun una pa toto parisin tu jio, naku tanai mi puang Isa nakua. Umbo nakua pahang mi to raja mang pasalama, inda rabati. Nape balimi nakua. Batik na Raja Daud. Mekutana una pi puang Isa nakua. Ya ke susi ijo o, capari na Raja Daud una na peka puang ni'i. Ton na patuji roh Allah Ta'ala, na mangkada nakua. Nakua puang Allah Ta'ala mangkada lako puangku, cuma dokko kontek saade kananku, angku pupentalongasan nito ewalimmu, mukuasai. Jaji, iya ke Raja Daud peka puang ni'i jo raja mang pasalama, matumbai na labati na Raja Daud. Moi mesa tau, tedan nisen nim pebalii to puang Isa. Mang pamula mijo waktu, moi mesa tau, tedan mo baraning kutanai.